な綺麗で。 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله بابا بابا ابو ابو yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada malam ini masih bab akidah, yakni akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bagaimana keyakinan akidah Ahlus Sunnah terhadap para sahabat? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajma'u hadhihi al-ummah, lan tajma'u hadhihi al-ummah 'ala ad-dhalalah. Umat ini, kata umat ini yang Rasul maksudkan diantaranya adalah sahabat waktu itu. Kalau sekarang kita umat Islam, umat ini tidak akan sepakat di atas kesesatan. Ini satu kaidah, ini satu keyakinan dari umat Islam. Jadi umat Islam ini tidak akan sepakat di dalam kesesatan. Kira-kira jamaah Masjid Al-Wahyu yang sekarang ada di sini, sepakat enggak kalau kita ajak minum minuman keras bersama? Ya, sepakat enggak? Sepakat ya, sepakat enggak umat ini kita ajak zina bareng-bareng? Enggak sepakat ya. Tapi orang-orang Syiah, kalau bahasanya dulu di zaman, yakni para sahabat tabi'un tabi'ut tabi'in, disebut Rafidah. Ya, sekarang dikenal dengan Syiah. Kenapa disebut Rafidah? Ya, karena yakni imam mereka, Imam Zaid, anaknya dari Ali Zainal Abidin, cucunya Husain radhiyallahu anhuma, yakni tatkala didatangi oleh orang-orang Syiah ini, orang-orang Syiah menanyakan tentang Abu Bakar dan Umar, sama yakni cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Zaid bin Zainal Abidin. Maka dijawab sama Imam Zaid, Abu Bakar dan Umar adalah sahabat kakek kami, orang yang dimuliakan kakek kami, maka orang-orang Syiah serta merta langsung meninggalkan Imam Zaid. Maka Imam Zaid mengatakan, lima rafadtumuni, kenapa kalian meninggalkanku? Ya, Imam Zaid ditinggalkan karena tidak mencaci sahabat, tidak mengkafirkan sahabat. Itu demikian. Jadi disebut rafidah karena meninggalkan cicitnya Rasul. Ya. Ini, kalau Husain itu cucunya, ya, anaknya Husain Ali Zainal Abidin, punya anak lagi Zaid. Ya, ada demikian. Mereka orang Syiah punya keyakinan sahabat sepakat di dalam kesesatan, di dalam kemurtadan. Ya. Sepakat di dalam hal apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu pulang dari Haji Wada, Rasul waktu Haji Wada kurang 2.5 bulan sebelum beliau wafat. Kemudian ya beliau yakni pulang dari Makkah menuju Madinah pas tanggal 18 Dzulhijjah sampai tempat yang namanya sampai tempat di situ ada mata air. Mata air bahasa Arabnya ghadir. Mata air itu namanya khum. Ya. Maka disebut ghadir khum. Maka dari di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan, berwasiat kepada sahabat, "Man kuntu waliyahu fa aliyun waliyahu." Barang siapa yang menjadikan aku ini sebagai kekasihnya, sebagai pelindungnya, maka berarti dia menjadikan Ali sebagai kekasihnya dan pelindungnya. Wasiat Rasul ini disaksikan 120 ribu lebih sahabat menyaksikan wasiatnya Rasul ini. Wasiat Rasul ini diplesetkan oleh orang-orang Syiah dengan makna wali itu pemimpin. Barang siapa yang menjadikan aku sebagai pemimpinnya, berarti menjadikan Ali sebagai pemimpinnya. Maknanya dia terjemahkan oleh mereka, setelah Rasul wafat yang berhak jadi khalifah itu Ali. Ya. Maka tatkala Rasulullah wafat, orang Muhajirin, orang Ansor, mereka murid-muridnya Rasul, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Kalau pemimpinnya meninggal, maka segera mengangkat pemimpin tanpa menunda-nunda. Maka waktu itu para sahabat berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah, yakni mereka bermusyawarah membaiat sahabat Abu Bakar sebagai khalifah. Ya, maka dengan itu orang-orang Syiah meyakini para sahabat itu murtad. Para sahabat itu sepakat di dalam mengingkari wasiat Rasul. Para sahabat itu yakni sepakat menentang Rasul. Ya. Oleh karena itu mereka jadikan Ghadir Khum ini sebagai hari raya. Yang kemarin di Jakarta mau diperingati hari raya Ghadir bagi orang-orang Syiah. Hari raya Ghadir itu apa? Hari raya di mana di dalamnya yakni ada wirid dzikir. Di dalamnya ada puasa. Di dalamnya ada sholat. Dan di dalamnya plus ada melaknat sahabat. Iya. Jadi kalau pemerintah mengizinkan kemarin itu mungkin di Jakarta sudah terjadi perang itu. Ya, seperti di Madura. Ya, di Sampang. Seperti di Jember. Ya, ada demikian. Jadi mereka melaknat sahabat, mereka mencaci sahabat pada hari raya Ghadir itu. Jadi mereka orang-orang Syiah punya keyakinan para sahabat itu sepakat di dalam mengkhianati Rasul. Maknanya para sahabat itu sepakat dalam maksiat. Iya. Ini berarti orang Syiah meyakini Rasul di dalam mendidik umatnya itu tidak berhasil. Buktinya apa? Mereka punya keyakinan seluruh sahabat murtad kecuali cuma beberapa orang yang bisa dihitung jari. Mikdad bin Aswad, Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari, Amr bin Yasir. Tiga yang lainnya, jadi 7 orang kurang lebih. Semuanya murtad semuanya. Ini. Kenapa mereka mengkafirkan sahabat? Kenapa? Yang pertama, mereka mengkafirkan sahabat karena di tangan para sahabat Islam itu berhasil merontokkan Persia dan Romawi. Dua superpower waktu itu jatuh dan Islam berhasil merambah ke penjuru dunia. Kemudian yang kedua, para sahabat berhasil mengusir Yahudi dari Madinah. Yang Rasulullah punya cita-cita Yahudi itu diusir dari Jazirah Arab, ya, sampai jauh dari Madinah. Ini diteruskan oleh para sahabat. Makanya dendamnya, bencinya mereka orang Syiah kepada para sahabat. Karena apa? Syiah ini bikinan Yahudi, lahirnya dibidani sama seorang Yahudi yang namanya Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba ini di dalam sejarah, yakni kunyanya, yakni julukan beliau ini Ibnu Sauda, seorang Yahudi dari Yaman. Ini mereka orang-orang Yahudi tahu umat Islam tidak mungkin bisa dijatuhkan dengan kekuatan militer. Ya, karena sejarah membuktikan betapa kuatnya dua superpower waktu itu bertekuk lutut ya di hadapan yakni kaum muslimin, kaum mukminin. Eropa, ya, Persia berhasil ditaklukkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, termasuk orang-orang Yahudi. Termasuk Yerusalem berhasil direbut oleh Khalifah Abu Bakar. Diminta langsung kuncinya. Ini. Oleh karena itu dendamnya kepada para sahabat memuncak. Kemudian mereka orang-orang Syiah tidak hanya melaknat para sahabat, mencela para sahabat, tapi menyatakan semua sahabat ini murtad, keluar dari agama Islam. Kenapa sahabat dimurtadkan? Karena kalau sahabat tidak dimurtadkan, mereka tidak mungkin bisa membikin ajaran agama yang baru. Ya. Karena kalau sudah sahabat ini murtad, kalau hadis itu terputus. Hadis maqtu, terputus. Karena sahabat enggak ada sahabat kafir. Ini. Makanya ajaran Syiah dengan kita enggak sama. Ujung kaki sampai ujung rambut beda. Syahadatnya beda. Iya. Rukun Islamnya beda, rukun imannya beda, salatnya beda, puasanya beda. Iya. Loh, tapi mereka salat, mereka puasa, Ustaz. Iya, karena mereka supaya dianggap oleh umat Islam dia termasuk umat Islam. Kalau sudah semua sahabat murtad, ya, Padahal di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang memuji, yang menyanjung para sahabat. Di antaranya adalah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum khaira ummat, kalian adalah sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia di muka bumi ini. Ya, ini sahabat. Ayat ini memansuh, menghapus ayat inni faddaltukum alal alamin, ayat berkenaan dengan Yahudi, sesungguhnya aku mengutamakan kalian atas seluruh alam semesta, manusia seluruh alam semesta. Ini ayat ini berkenaan Yahudi. Ayat ini dimansuh dengan firman Allah Ta'ala kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat. Maknanya umat Islam lebih baik dari Yahudi, lebih utama dari Yahudi. Siapa mereka itu khaira ummat ini? Sahabat. Ya. Kemudian di surat At-Taubah ayat 100. Kemudian di dalam ayat-ayat yang lainnya. Ya. Itu banyak sekali ayat yang memuji, menyanjung mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Oleh karena itu mereka orang-orang Syiah tidak hanya mengkafirkan sahabat, bahkan mereka mengatakan Al-Qur'an kita ini tidak asli lagi. Ya. Di dalam surat Al-Nasrah itu ada ayat waja'alna 'aliyan sihara. Kami jadikan Ali sebagai menantumu, dihapus, dicoret sama Utsman. Sekarang tidak ada di dalam surat Al-Nasrah itu. Ada lagi suratul wilayah, surat tentang kepemimpinan Ali, kewalian Ali. Satu surat, bukan satu ayat, satu surat, bayangkan. Ya. Satu surat ini dihapus. Bahkan imam mereka Ja'far As-Sadiq alaihi salam, ya, jadi imam-imam mereka, mereka sebut alaihi salam seperti para nabi. Karena apa? Imam mereka dianggap maksum, dan maksumnya imam mereka itu seperti malaikat, bukan seperti nabi. Kalau maksumnya nabi itu masih ada kesalahan, ya, kalau maksumnya malaikat sama sekali tidak ada kesalahan. Ya, makanya kalau jenengan baca tafsir Al-Misbah yang ditulis oleh Quraisy Shihab, ya, di situ tafsir Syiah dimasukkan di situ. Ya, di dalam surat Abasa, Abasa wa tawalla, dia berpaling dan bermuka masam. Siapa? Oh, itu bukan Rasul, itu Walid bin Mughirah. Maka masa Rasul itu bermuka masam. Di dalam ayat yang lain Rasul disifati la wa innaka la ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau di atas akhlak yang mulia. Masa akhlak yang mulia ini bermuka masam pada orang yang buta. Ini. Secara logika bisa diterima, padahal ayat ini tujuannya yang namanya maksum itu sama sekali tidak punya kesalahan. Ini. Padahal di dalam Al-Quran Rasul disifati apa? Inni basarum mislukum yuha ilayya. Aku ini manusia seperti kalian. Ya kepanasan, ya kedinginan. Ya, ya sehat, ya demam, sakit. Ya, ya ingat, ya lupa. Itu demikian. Ya. Jadi maknanya apa? Kami juga punya salah. Cuma diingatkan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau mereka orang-orang Syiah enggak. Jadi imam mereka disejajarkan dengan nabi, bahkan di atas nabi. Sejajarkan dengan malaikat. Itu. Jadi Imam Ja'far Shadiq alaihi salam mengatakan wa indana la mushafun. Kami ini punya kitab suci sendiri. Yakni apa? Mushafu Fatimah. Kitab sucinya Fatimah. Aksaruhu salasa marat, besarnya tiga kali dari Quran kalian. Ya. Jadi orang Syiah meyakini setelah Rasul wafat wahyu bukan putus, enggak. Malaikat Jibril masih menurunkan wahyu lagi kepada Fatimah. Ya. Waktu Rasul wafat Fatimah hidup 40 hari berkabung, menangis terus. Fatimah di tempat tidurnya, di kamarnya malaikat Jibril datang memberikan wahyu. Sampai 3 kali Quran kita, bayangkan kedustaan orang Syiah. Iya, 3 kali Quran ini cuma 40 hari. Rasul yang laki-laki selama 23 tahun. Dan menerima wahyu itu tidak ringan. Rasul itu sampai gemeter. Rasul itu sampai apa? Mengeluarkan keringat padahal udara dingin. Iya. Jadi apa? Menerima wahyu itu sangat payah. Itu demikian sangat, yakni sulit. Ya enggak segampang itu. Ini. Tapi mereka katakan Fatimah cuma 40 hari mendapat wahyu 3 kali Quran. Iya. Dan imam mereka mengatakan walaisa fihi kharfun wahidun. Tidak sama dengan Quran kalian, walaupun sak huruf saja tidak sama. Loh, kalau tidak huruf, satu huruf saja tidak sama, itu pakai bahasa apa coba? Ya, bahasa Persi mungkin ya. Kalau bahasa Arab kan mesti sama hurufnya. Itu dia mengatakan satu huruf pun tidak sama seperti Quran kalian. Ini. Jadi kenapa Al-Quran dikatakan tidak asli lagi? Karena di dalam Al-Quran banyak menyanjung memuji para sahabat. Itu demikian. Maka dikatakan Al-Quran ini tidak asli lagi. Iya. Kemudian di mana Ustadz Qurannya orang-orang Syiah saat ini? Yakni imam mereka ditanya tentang Al-Quran, tentang Mushaf Fatimah. Jawabannya mereka adalah indal qaim. Yakni Quran mereka nanti, yakni dibawa oleh Imam Mahdi, nanti menjelang hari kiamat akan diturunkan. Oh, kalau gitu sekarang orang Syiah enggak punya kitab suci, enggak punya. Iya, itu. Lah bagaimana? Kalau mereka ditanya kok jawabannya begini? Quran Anda ini tidak sama dengan Quran kita. Anda meyakini Quran kita tidak asli lagi. Mereka akan menjawab apa? Ya, mereka bertakia. Di dalam Syiah itu ada akidah takia. Takia itu apa? Pura-pura, bunglon itu ada. Jadi kalau ditanya orang Syiah, Quran Anda itu tidak sama dengan Quran kita. Jawabnya apa? Ini loh dari Iran. Terbitan Iran tidak ada satu titik pun yang berbeda. Ya, itu buku untuk jelek-jelekan orang Syiah itu buku, itu bukunya Yahudi. Apa ndak bingung sampean? Ya. Itu namanya takiyah. Kalau bukan mantan Syiah ndak tahu. Ya, karena saya dulu pernah nyantri di pondoknya Syiah 4 tahun. Ya, jadi saya paham. Ya, itu takiyah itu namanya. Ini. Kalau mereka ada di hadapan kita, mereka enggak berani mencaci sahabat. Mereka enggak berani mengatakan Quran enggak asli lagi. Ya, tapi kalau sudah sesama mereka di kelompok mereka, apa Abu Bakar itu? Apa Umar itu? Ya. Ini. Apa ini Quran apa ini? Itu demikian. Ya, itu namanya takiyah. Orang Syiah punya akidah takiyah. Takiyah itu apa? Yakni menyembunyikan akidah mereka yang benar menurut mereka, ya, akidah yang hak menurut mereka dengan cara apapun juga, walaupun berbohong, walaupun bersumpah, ya, untuk menutupi ajaran mereka, agama mereka. Dan ini sejak dulu, makanya orang Islam jarang yang punya referensi tentang Syiah, karena kitab-kitab Syiah, buku-buku orang Syiah disembunyikan. Ini. Jadi tahun 90 waktu itu, ya, saya yakni ada kajian Syiah di Masjid Al-Falah. Jadi waktu itu di Surabaya yang paling besar Al-Falah, yang punya pengaruh Al-Falah. Saya tahu di Al-Fala itu di forum ukhuwadainya, di forum cendekiawan muslimnya, itu banyak orang-orang Syiah, banyak orang yang dipengaruhi, dan banyak orang yang tidak tahu Syiah. Di Surabaya ini cuma dua mubalig yang berani mengungkap Syiah. Yang pertama Bayi Arifin, seorang da'i, ya mantan TNI AD, ya jenderal bintang 1, ngadakan pengajian itu diteror sampai gak berani ngomong Syiah, dirusak pengajiannya tahun segitu. Ustadz Muhammad Ba Abdullah pengajiannya dirusak juga. Akhirnya sama saya tak umumkan perang sama orang Syiah. Ya, saya dipanggil sama Pak Samsuri Mertoyoso, waktu itu mantan Kapolda. Waktu itu majelis ulamanya masih Yai Misbah. Dan waktu itu umur saya masih baru 24. Ya. Jadi saya harus berani melawan walaupun taruhan nyawa. Karena waktu itu enggak ada orang berani, diteror mereka. Punya pasukan khusus untuk neror orang-orang yang mengungkap tentang kesesatan Syiah. Itu demikian. Dirusak itu kajiannya. Alhamdulillah. Setelah peristiwa Al-Fala itu tahun 90 itu, majelis ulama, jadi Yai Misbah waktu itu manggil saya, Pak Samsuri mencolong, kasih tahu mana di Al-Fala ini orang-orang Syiah. Akhirnya tak kasih tahu sama satu-satu ini. Keluar semuanya. Ya, dari cendekiawan muslimnya, dari apa itu keluar semua, alhamdulillah. Waktu itu belum keluar fatwa MUI Jawa Timur tentang apa sesatnya Syiah. Belum keluar. Ya, ini. Karena saya tahu waktu saya ada di pesantren di Bangil tahun 86-87. Saya nyantri di sana. Jadi ketemu orang-orang Syiah seluruh Indonesia. Termasuk Jalaluddin Rahmat. Iya. Ini kabarnya ini kalau Jokowi menang mau jadi menteri agama, orang Syiah menteri agama ya nanti. Iya. Jadi kemarin 2 minggu yang lalu saya dapat undangan Aliansi Nasional Anti Syiah di Bandung. Alhamdulillah saya hadir. Ya, dari undangan MUI pusat ada 2 orang. Dari Aceh ada, dari Makassar ada, dari Madura termasuk Basro, dari mana? Kampang yang kemarin peristiwa itu, ya. Jadi Tajul Muluk pimpinannya itu waktu saya masuk pesantren dia baru lulus SD. Saya sudah lulus STM tahun 86. Jadi teman sak pesantren sama saya, Tajul Muluk itu. Sama ada kakaknya namanya Rois juga. Gitu. Jadi mereka itu anak-anaknya kiai, enggak tahu kalau pesantren yang dia masuk itu pesantren Syiah. Jadi begitu pulang jadi Syiah. Orang tuanya kaget setengah mati, mencaci sahabat, mengkafirkan sahabat, ya. Ah, itu demikian. Dan Syiah itu tidak hanya sesat. Syiah itu menghalalkan darahnya umat Islam. Menghalalkan hartanya umat Islam. Buka sejarah. Ya. Tahun 371 Hijriah. Dari dinasti Fatimiyah dari Maroko, Tunisia. Apa? Membantai jamaah haji. Ketemu di jalan-jalan itu dipancung kepalanya orang-orang mau haji itu. Sampai Masjidil Haram. Di Masjidil Haram itu ada ratusan ribu orang dibantai. Yang ribuan dimasukkan sumur zam-zam. Sumur zam-zam itu sampai penuh mayat. Ya. Yeah. Ka'bah diikat sama tampal, ditarik sama onta, mau dirubuhkan. Tapi enggak bisa, yang kena kiswanya. sama pintu Ka'bahnya yang diikat itu jebol. Hajar Aswad dicuri 22 tahun enggak ada pada tempatnya. Iya, banyak yang enggak tahu umat Islam. Ini sejarah kelam, makanya saya ungkap sama saya. Baca sejarah-sejarah itu. Ibnu Asir, ya. Ibnu Katsir, ya. Itu juga nulis. Ulama-ulama dahulu nulis itu sejarah itu, peristiwa itu. Pembantaian orang Syiah terhadap umat Islam. Enggak hanya sekarang di Suriah, enggak. Ya. Kalau Suriah enggak seberapa, walaupun anak kecil-kecil yang namanya Abu Bakar Umar tidak hanya digorok, disembelih, bahkan jeroannya ini, ya ini dibelah dadanya, ini jeroan ini diangkat. Ya bisa dilihat di YouTube, dia itu ada. Perang Suriah itu. Gara-gara apa? Namanya Abu Bakar, namanya Umar. Kalau wanita namanya Aisyah diperkosa rame-rame, setelah itu dibunuh karena Aisyah itu pelacur. Ya. Jadi Syiah itu tidak hanya mereka sesat, tapi juga menghalalkan darahnya umat Islam. Di Irak umat Islam dibantai, ada masjid Jami' Abu Bakar diledakkan rata. Bulan Desember kemarin tahun 2013, ya, dua masjid Jami', Masjid Jami' Abu Bakar, Masjid Jami' Utsman diledakkan rata sama tanah. Waktu Jumatan itu, bayangkan Jumatan penuh itu. Kasih bom diledakkan itu. Syiah enggak Jumatan Syiah. Ya, Syiah itu enggak wajib Jumatan. Saya melihat di Iran apa ada masjid, enggak ada. Ya, wartawan Jawa Pos bingung mau Jumatan di sana. Waktu di Teheran. Ya, tapi sinagog banyak, tempat ibadahnya orang Yahudi banyak di sana. Karena memang Rasul mengatakan nanti tanda kiamat itu turunnya Dajjal yang diikuti oleh 70 ribu orang Yahudi dari Asbihan. Asbihan itu mana? Iran. Jadi Iran itu banyak Yahudinya. Termasuk Ahmadinejad itu ibunya Yahudi itu. Jadi orang Yahudi itu lebih senang kerjasama sama Syiah untuk membantai Palestina. Orang Yahudi tidak berani begitu banyak membantai, karena nanti umat Islam seluruh dunia gerak. Yang disuruh membantai siapa? Syiah. Ya, di kem Sabra dan Satila 2.500 sampai 3.000 pengungsi Palestina dibantai siapa? Yang sekarang jadi Hizbullah Lebanon. Itu. Ini sekarang, ya, ini sudah mau Isa ini sebenarnya. Masih banyak sejarah kelam Syiah yang mau saya ungkap ini. Ya, ini. Jadi kalau ada sekarang orang muji-muji Iran, ya, muji-muji Khomeini, ini orang-orang kesiangan. Tidak tahu situasi dan tidak tahu sejarah. Itu demikian. Ya, tidak tahu bagaimana Khomeini kerjasama sama Amerika untuk menggulingkan Syiah. Bagaimana Khomeini menghancurkan masjid-masjid Ahlussunnah, madrasah-madrasah Ahlussunnah, bahkan masjid peninggalan sahabat diratakan dengan tanah. Orang-orang Ikhwanul Muslimin digantungi semuanya sama Syiah, sampai Profesor Doktor Sayyid Hawa menulis yakni satu kitab yang judulnya Akidah Khomeiniyah, keyakinan Khomeini yang sesat. Nah, itu ditulis oleh Profesor Dr. Sayyid Hawa. Tapi sudah terlanjur, ya, sudah berkuasa, dibantai. Bulan kemarin 18 orang digantung. Ya, pemuda Ahlussunnah, pemuda Islam digantung di sana. Nah, ini belum lagi di mana, Afghanistan ini, belum lagi di Pakistan dan lain sebagainya. Ini Indonesia nanti sebentar lagi. Di Malaysia itu ada polisi khusus untuk memburu Syiah. Ya, kalau di Indonesia ini Densus 88 untuk memburu teroris. Ya, Pak SBY sudah diingatkan sama Perdana Menteri Malaysia. Kalau selama Indonesia ini ada orang Syiah, jangan harap nanti situasi kondusif. Ya, tinggal tunggu pecahnya pertumpahan darah. Itu saja. Ya, ini. Barangkali ada pertanyaan, monggo. Monggo, silakan. Tentang akidah Syiah kawin mut'ah. Jadi ini yang paling enak dalam ajaran Syiah. Kawin mut'ah. Kawin mut'ah itu bagaimana, Ustaz? Kawin mut'ah itu kita ketemu perempuan. Kamu mau tak mut'ah? Mau, ya. Zawwadtuki bimahri mi'ataini alfarubiyah limuddatin yaumaini wa kafa billahi syahidah. Kamu tak nikahi dengan mahar 200 ribu rupiah, waktunya 2 hari, saksinya cukup Allah. Jadi nikah, talaknya diucapkan 2 hari, itu kan talak itu. Tanpa saksi, saksinya cukup Allah. Enak, ya, itu demikian. Jadi setelah 2 hari ya bisa, gak kenal sudah. Ya, jadi nikahnya cuma 2 hari dan tanpa saksi. Kalau ditanya orang Syiah, ya, kenapa kok saksinya Allah kok tidak manusia? Jawabnya apa? Kuat mana persaksian Allah sama manusia? Katanya gitu. Yahudi, ya Yahudi emang begitu, ya. Ini demikian. Jadi kenapa tidak pakai saksi manusia? Saksinya cukup Allah saja. Mereka mengatasnamakan Ali menjadikan mut'ah sebagai akidah. Ali radhiyallahu an mengatakan, barang siapa yang mut'ah sekali membebaskan sepertiga tubuhnya dari api neraka. Barang siapa yang mut'ah 2 kali membebaskan 2/3 tubuhnya dari api neraka. Barang siapa yang mut'ah 3 kali membebaskan seluruh tubuhnya dari api neraka. Bayangkan, enak ini. Ya, ini dan bukan Syiah kalau tidak mut'ah. Ya, mut'ah itu wujud keimanan. Makanya tahun 90 pernah terjadi di kota Bandung, ada seorang dokter ahli penyakit kulit dan kelamin dapat pasien terakhir pakai jubah besar hitam-hitam, ya, datang periksa. Jadi dokternya meriksa kaget setengah mati, ya, kena penyakit kelamin yang mendekati HIV, ya. Ini pakaiannya kayak gitu tapi kena penyakit kayak gitu. Ya, maka ditanya, ya, sama dokternya, Anda ini ngajinya di mana? Ngamuk pasien ini. Loh, sampean ini kok apa ada hubungannya pengajian sama penyakit saya, katanya gitu. Oh, ada itu nanti, katanya gitu. Iya, itu. Ya, saya ngaji di Bang Jalal, katanya gitu. Jalal siapa? Jalal itu ada 2, kalau Jogja ada Jalal Muhsin, kalau di Bandung ada Jalaluddin Rahmat. Ya siapa lagi? Ya kalau enggak Jalaluddin Rahmat. Itu gitu. Oh, kalau gitu Anda sering kawin mut'ah, tambah ngamuk lagi nih wanita. Anda ini jangan bicara macam-macam, ya. Ini akidah kami. Ini adalah ibadah, bayangkan. Seorang wanita, gadis, perawan kena penyakit kayak gitu, ya, dibilangi gitu malah marah-marah. Ini akidah kami, ini keyakinan kami ini. Jawab dokternya apa? Kalau Anda ndak berhenti kawin mut'ah, kami ndak akan ngasih obat. Pulang ke sana. Iya. Iya, kalau Anda berhenti kawin mut'ah, ya memang untuk gantian. Habis di Mut'ah ini 3 hari, di Mut'ah sana 10 hari. Mut'ah sana 10 hari, Mut'ah sana. Itu gitu, apalagi mahasiswi. Enak sudah mahasiswa, ya. Wah, cocok wis. Iya. Jadi Syiah itu paling pintar. Jadi dia bikin akidah supaya pemuda itu gampang kepincut itu dengan kawin Mut'ah. Iya. Jangankan yang muda, orang-orang tua aja ya banyak kepincut kok itu. Monggo. Ya. Iya. Itu bukan acara Mut'ah kalau dengan ibunya. Ada hari besar, hari pesta lainnya. Saya lupa itu ada di dalam kitabnya Syiah. Bukan. Bukan. Itu lampu dimatikan semuanya. Laki perempuan kumpul. Jadi dalam satu kampung ya, lampu dimatikan pada hari itu, disuruh milih pasangan. Iya, ada yang dapat ibunya, ada yang dapat saudaranya. Lah itu begitu. Lah setelah itu sudah ini. Kalau Mut'ah, mereka mengatakan kalau Mut'ah sama janda itu sunnah. Ya. Kalau Mut'ah sama pelacur itu najis. Jadi sampean ke lokalisasi, ya kawin Mut'ah sama pelacur, kamu tak nikahi 2 jam. Maharnya 100 ribu, saksinya cukup Allah. Nah ini. Setelah 1 jam pergi, semua sampean itu najis semua, sak bajunya, sak itu najis semuanya. Kalau lewat di atas jembatan ada sungai Cuncum, jelem itu sudah suci lagi. Ya. Jadi cuma najis kalau sama pelacur. Kalau sama perawan makruh, itu di dalam kitab Syiah. Ya. Itu. Jadi kalau sama janda sunnah. Dan Mut'ah itu, kawin Mut'ah itu sebagai penghasilan tambahan katanya. Innalillahi. Makanya penyakit kelamin paling banyak di Iran. Monggo. Iya, jadi Syiah itu karena ada akidah takiyah, orang tidak akan tahu kecuali pernah di Syiah. Makanya tahun 90 mulai Surabaya sampai Jakarta itu cari saksi orang yang pernah murtad dari Syiah itu cuma saya. Saya pernah di Bon di pesantren Ngeruki, ya. Sekarang Tabak Asir itu saya ngisi 2 hari di sana. Di Persis Pusat Bandung saya pernah ngisi di sana. Di Tasikmalaya pernah. Ya di Jogja pernah. Jogja itu malah sering. Ya banyak kajian-kajian Syiah di anak-anak mahasiswa. Kalau Surabaya ITS pusatnya dulu. Ya banyak lulusan ITS ya dari Sulawesi. Sekarang jadi pengembang Syiah di sana. Sulawesi banyak. Ya itu demikian. Ini. Apa? Ya alhamdulillah. Ya, itu kalau ditawari sering. Itu gitu. Ditawari sering, kalau anu belum. Ya alhamdulillah. Itu demikian. Jadi lah dari mana taunya itu Syiah? Dari Syiah itu dari apa? Mulutnya. Kalau mulutnya ini mencaci sahabat, kalau mulutnya menjatuhkan sahabat, kalau mulutnya mau memojokkan sahabat, itu mulut Syiah. Itu demikian. Iya. Dia suka memalsukan sejarah. Dia suka mengatasnamakan orang mati. Ya, kalau sampean mencela Syiah, si A mengeluarkan buku judul aslinya bahasa Arab Murojaat, diterjemahkan ke bahasa Indonesia Dialog Sunni Syiah. Buku itu berisi surat menyurat antara Rektor Al-Azhar Salim Al-Basri dengan pimpinan Syiah Ayatullah Musawi, yang dimana di dalam buku itu Rektor Al-Azhar mengakui kebenaran Syiah, ahlul hadis Syiah, ahli tafsir Syiah, semuanya diakui. Makanya kalau sampean nentang Syiah, ya, sampean mengatakan Syiah begini, sampean dikasih buku itu kelakep wis gak iso ngeblak sampean. Padahal sampean tahu buku itu ditulis, dikeluarkan setelah 25 tahun Rektor Al-Azhar meninggal. Itu Syiah ahlinya. Cuma kalau kita buka sejarah masa lalu, enggak heran. Ya. Sejarahnya di zaman Khalifah Umar Abdul Aziz. Sudah lewat. Ya, karena keterbatasan waktu, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.